sekecut rasa di hati saya. Setelah aku kembali, 5 tahun ku tinggalkan, ku merantau di negeri orang. Tapi semua telah berubah, sayang. Gunung Kidul jadi indah, dulu kering dan gundul, tapi kini hijau dan subur. Sungguh elok tempat wisata. Diombo dan sadengnya membuat hati terpana. Dikala malam hari tiba, terasa damai di hati. Gemah ripah loh cinawi, gunung itu, oh gunung itu. Mahrib